Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtathatuha fa inna kullal muhtathatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullad dhalalatin fin nar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menganugerahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat-nikmat-Nya. Qadibillah makmumah yang mengharuskan kita semuanya untuk bersyukur kepada-Nya akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Qadibillah rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita membahas berkaitan dengan 6 ahkam nikah, kitab nikah, berkaitan dengan pembahasan 6 al-qasmu, barakallahu fikum, pembagian jatah untuk istri-istri bagi mereka yang melakukan, barakallahu, mengamalkan ta'addudul azwaj. Ikhwanibillah makumujian, barakallahu fikum. Ada beberapa perkara yang sudah kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan qasmul ibtidai. Di situ syariat membedakan antara barakallahu fikum, antara bikr wasayyib, barakallahu fikum. Kemudian ya qalibatul makmumah terkait dengan itu bulan barakallahu fikum al-adl fil qasmi. Barakallahu fikum. Yakni fil mabit. Khalifatul rahmakumullah. Dan jatah wajibnya sama. Barakallahu fikum, sama. Khalifatul antara istri yang satu dan istri yang lainnya. Khalifatul rahmakumullah. Dan dibahas di dalam pembahasan itu bolehnya jatah wajib tersebut dilimpahkan, diberikan kepada istri yang lain atau digugurkan nih sama sekali tidak diberikan kepada siapa-siapa. Sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka pada pembahasan kali ini masih berkaitan al-qasmu, berkaitan dengan pembagian tadi, barakallahu fikum. Maka di situ ada perkara-perkara yang boleh untuk dilakukan dan ini sangat dianjurkan untuk dilakukan bagi mereka yang menjalankan ta'addudul azwaj. Dan tentunya ketika ini dilakukan ini merupakan sebab husul mahabbah, barakallahu fikum, capainya kecintaan, barakallahu fikum, antar suami istri dan akan menjadikan hubungannya menjadi semakin harmonis, barakallahu fikum. Khalifatin rahmah rahmukum syaih barakallahu fikum. Apa itu? Nih, kita tunggu nanti setelah baca hadisnya dulu. Fadal. Man hafizul hadis. Faliyakul. Ikhwani fiddin rahimahullah rahmakumullah. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa an Urwah, yakni Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, seorang tabi'in dan termasuk salah satu dari ahli fikihnya Madinah yang terkenal. Dulu nama di Madinah ada 7 ahli fikih, diantaranya adalah Urwah ibn Zubair. Khalifatnakum jan barakallahu fikum. Qala. Beliau mengatakan, qultu li Aisyah. Qala, qalat Aisyatu. Urwah mengatakan, Aisyah mengatakan. Khalifatnakum berarti amarkau Urwah bin Zubair meriwayatkan dari Aisyah. Aisyah adalah bibinya. Bibinya Urwah bin Zubair. Beliau adalah saudara dari ibunya Urwah, Asma' bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam barakallahu fikum. Ya khali fitnah makumah. Aisyah mengatakan, ya bna ukhti, wahai putra saudariku. Ya, dikenakan naam barakallahu fikum. Sekali lagi yang sudah kita sampaikan tadi bahwasanya Aisyah adalah bibinya beliau. Nama Rakhlafik. Ini saudara dari ibunya Urwah bin Zubair, Asma' bintu Abi Bakar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul alaihi salatu wasallam, la yufaddilu ba'dana ala ba'd. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak melebihkan perlakuan sebagian kita di atas sebagian yang lain. Di sini nama Rakhlafik penegasan akan adilnya Rasul alaihi salatu wasallam kepada istri-istrinya. Dan ini barakallahu fikum menguatkan kembali bahwasanya beliau melakukan itu dalam perkara yang wajib maupun dalam perkara yang sunnah. Yang kedua dalam kemusyairan barakallahu fikum. Dalam perkara yang wajib sudah kita sebutkan tadi barakallahu fikum, dan perkara yang sunnah ini di antaranya. Disebutkan dalam hadis ini. Qadifitlah makumusya'an barakulah. Kata beliau, karena Rasulullah SAW la yufadlu ba'duna ala ba'din fil qasmi min muqsihi indana. Qadifitlah makumusya'an. Rasulullah SAW tidak melebihkan perlakuan sebagian kepada sebagian kita di atas sebagian yang lain dalam pembagian. Yakni, dalam bermalam tinggal di enam di sisi kami, yaitu ketika giliran bermalam. Ya khonikum rahmakumullah. Ketika naam warakallahu fikum belum ada sulh dari Saudah bintu Zam'ah, maka yang terjadi adalah sesuai dengan jatahnya. Masing-masing sehari. Nah, barakallahu fikum. Setelah ada sulh dari yang Saudah bintu Zam'ah, di mana beliau memberikan jatahnya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW bermalam di rumahnya Aisyah 2 hari. Selebihnya di rumah istri yang lainnya, nah, barakallahu fikum, cuma sehari. Kenapa? Karena Na'am mendapatkan jatah dari apa? Jatah dari Saudah bintu Zam'ah tadi. Qadifatullah makumusya'an barakallahu fikum. Nah. Qadifatullah makumum. Wa kana qalla yawmun illa. Tidak jarang. Berlalu sebuah hari. Setiap hari. Na'am barakallahu fikum. Illa. Wawwa yatufu alayna. Melainkan beliau pun berkeliling kepada kami. Jadi setiap hari beliau keliling. Nawarokulaf. Nah ini nawarokulafim yang kita maksudkan tadi, termasuk perkara yang diperkenankan. Yeah. Jangan kemudian nawarokulafikum dibiarkan mentang-mentang bukan jatahnya nawarokulaf. Kalau seperti itu nawarokulaf masing-masing nyih istri. Nyih kalau misalnya punya 4 istri berarti 4 hari baru ketemu kan gitu ya. Ya kali pertama kemudian nawarokulaf. Sehingga pemahaman kita bukan hari jatahnya enggak boleh kemudian ke tempat istrinya gitu ya nawarokulaf. Maksudnya jatah di sini jatah bermalam. Gimana? Kalau kita bikin waktu khusus misalnya ba'da duhur kita kunjungi satu keliling. Lah ini perkara yang diperbolehkan dan disunahkan. Artinya dianjurkan nawarokulaf untuk ya menjalin ya hubungan yang lebih erat dan lebih harmonis. Kenapa dengan bertemunya itu sering bertemu itu akan apa? Menyebabkan ya al-ulfa, keakraban. Sebagaimana kalau lama nawarokulaf enggak ketemu itu akan menyebabkan an-nafroh, ya. Gitu. Enggak luas begitu ya nawarokulaf. Tapi kalau ketemu sering ketemu nawarokulaf itu ya, itu akan menyebabkan demikian. Khalifat nama kemujian barakallahu. Nah. Dan khalifat nama kemujian barakallahu fikum memunculkan kecintaan antar sesama muslim itu dituntut lebih-lebih kepada antar suami dan istri. Kalau antar sama muslim saja dituntut ya barakallahu. Iya. Dalam sebuah riwayat khalifat nama kemujian Rasulullah SAW mengatakan la tadkhul jannah hatta tu'minu. Iya kan? Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabau. Dan kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencinta. Namaraklaw. Aw atullukum ala amalin idza fa'altumuhu. Nggih. Namaraklaw. Apakah kamu apa mau aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencinta. Di sini khonifatun rahmakumullah husulul mahabbah bainal muslimin. Nggih. Sebagian di antara mereka, sebagian yang lain itu matlubun syar'ah. Iya kan? Dituntut lebih-lebih. Nah, terjadinya al-mahabbah, nggih. Antara suami dan istri. Nge. Yang tiap hari mungkin ketemu. Nge. Yang interaksinya lebih sering. Ya kalau kita mau kemudian barakallahu fikum. Maka sangat dituntut sekali. Makanya kalau kita mau kemoh. Nge. Diperkenankan, dianjurkan. Ini tentunya bagi yang apa? Yang melakukan taat tutul azwaj dan amarakallahu fikum. Ya, melakukan hal semacam ini. Jadi meskipun dia jatahnya mungkin hari ini di istri yang pertama, ya. Tetap namarakallahu dia kunjungi. Namarakallahu istri-istri yang lain. Sekedar bertemu gitu namarakallahu. Ikhwalifit namakumusyan barakallahu. Ya. Ikhwalifitin rahmakum. Tapi bedanya, kalau yang dapat jatah itu namarakallahu fikum punya kesempatan lebih. Nah, daripada yang tidak dapat jatah pada hari itu. Ini terbukti pada penjelasannya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan wa ma wa kana qala yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Tidak jarang berlalunya sebuah hari, ya, melainkan Rasul alaihi salatu wasalam mengelilingi kita semuanya. Dikeliling, dikunjungi semuanya. Nih, berarti hampir sering namarakallahu fikum. Karena enggak jarang ya, tapi sering Rasul melakukan seperti itu. Nih. Ya khalifat namakum syan barakallahu fikum. Naam. Yatnu nih min kulli imra'atin min ghairi masisin. Beliau mendekat, mendatangi setiap istrinya dengan tanpa masis. Masis itu kinayah dari namarakallahu jima. Ya, jima dengan tanpa ya melakukan itu gitu ya. Hatta yablughu yaumuha ya fayabitu inda, sampai pada istri yang ya mendapatkan jatah maka beliau pun tinggal di situ, bermalam di situ. Ya. Ya qali fikramakum. Ini merupakan teladan yang baik dari Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, terkhusus bagi mereka yang sudah melakukan amarakallahu fikum ta'addudul azwaj. Ya, qali fikramakum syai'an barakallahu fikum. Nah, yaitu kita amar pisan amar kumpayakan nam kecintaan dari pasangan kita dengan cara seperti ini. Ikhwani fillah makmumin barakallahu. Walaupun ikhwani fillah makmumin sebagaimana kita sebutkan singgung sedikit nam barakallahu fikum untuk memperoleh atau mendapatkan kecintaan tadi ada beberapa hal yang disebutkan sama syariat. Di antara yang kita sebutkan tadi afsus salam. Ya, meskipun sifatnya umum ya, maka juga bisa amarakallahu fikum antar suami istri ketika ketemu tetap memberikan salam. Ya. Kalau sama sesama kaum muslimin ya, ifsa'us salam itu lahu ta'tsir azim, punya ta'tsir yang cukup besar dalam menumbuhkan kecintaan antar sama muslim. Maka lakukan itu kepada keluarga kamu. Nah, masuk rumah, ketemu, namarakallahu, sampaikan salam. Nih, ya qadifitnah makumusya'an barakallahu. Kalau dia namarakallahu, melakukan ta'adud, ya ini tadi namarakallahu, sering-sering dikunjungi semuanya. Meskipun enggak jatahnya, enggak jatah malamnya, namarakallahu, bermalam padanya. Dikunjungi, diziarahi. Sekar ketemu, cium tangan barangkali. Nye. Apa sih yang dilakukan? Ya, bismillah. Gue rumah sis. Nye. Mau dibelai, mau diapa, terserah. Namarakallahu fikum. Nye. Yang penting gue rumah sis. Namarakallahu fikum. Nye. Mungkin ada pertanyaan agak menggelitiknya. Namarakallahu fikum. Kan kita sampaikan kemarin bahwasanya namarakallahu fikum. Jima. Nye. Itu bukan... ya, hal yang harus ini karena jima itu namarakallahu fikum sebagian para ulama itu mengikuti mahabbah, sementara mahabbah itu ya sesuatu yang tidak mungkin ya dimampu oleh seorang hamba untuk membuat berbuat adil padanya, kan itu ya namarakallahu. Dalam kesempatan itu misalnya namarakallahu fikum ya namarakallahu kok melakukan hal semacam itu, nam boleh apa enggak? Di sini kan disebutnya ghairu masis gitu ya namarakallahu. Ya qali fitnahumakum. Waktunya asar sampai malam ya. Dari pada asar. Mungkin dari 9 orang istri punya waktunya sedikit-sedikit. Cuman 4 atau cuman 2 misalnya namarakallahu. Waktunya kan bisa banyak namarakallahu. Boleh enggak? Nih. Qali fitnahumakum syan barakallahu fikum. Ya, ala qaul amarakallahu kalau kita memegang pendapat yang kita sampaikan tadi la basna amarakallahu. Tidak mengapa ana amarakallahu. Ya qali fitna makmujan barakallahu. Jadi pintar-pintarnya suami saja. Na amarakallahu fikum dalam persiasan. Nggih, na amarakallahu. Ya qali fitna makmu. Nih, kadang kalau terlalu semangat na amarakallahu nanti jatahnya istri yang dapat malam sudah kehabisan tenaga, repot nanti na amarakallahu. Ya. Kali fitnah rahmat Allah makmumcian para kelab. Nah, hatta ya bukan lagi huwa yomha, ya fayabi itu enda sampai hingga sampai pada istri yang beliau, ya memang jatahnya di situ maka beliau pun bermalam di situ. Ya kali fitnah rahmat Allah makmumah. Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa lafdulahu wa sahahul hakim. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad juga Abu Dawud dengan lafadznya milik Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al Hakim rahimahutaala. Ikhwani fitnah makumujian barakallahu fikum. Nah, disebutkan ikhwani fitnah makumullah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahutaala. Ya, ketika beliau menjelaskan amrakallahu wa kana qala yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an, kata beliau ay yazuru nisa'ahu ba'da salatil asri. Nah, amrakallahu ay yazuru nisa'ahu ba'da salatil asri innama kana zuruhuna li ajli ibqa'il mawaddati bainahunna. Ya, dilakukan ini hanyalah untuk supaya al-mawaddah itu tetap langgeng, kecintaannya tetap langgeng di antara mereka. Li'annahu laulam yazur wahidatan minhunna illa fi yawmiha la ghaba anha thamaniyata ayyamin aw sab'ata ayyamin. Dikarenakan kalau salah seorang terluput tidak diziarahi na'amarakallahu fikum sama sekali, ini saya akan na'amarakallahu fikum akan sangat panjang waktu untuk bertemu dengan Rasul, bisa 8 hari, bisa 7 hari, kan itu ya. Ya qalibit namakum syain barakallahu fikum. Nah, makanya beliau na'amarakallahu fikum mengunjungi itu untuk ibqa'ul mawaddah bainahu wa bainan nisa'i, untuk melanggengkan kecintaan antara beliau dan antara istri-istrinya. Sehingga itu pun bisa kita lakukan sebagai umatnya, iktidaan bin Nabi alaihi salatu wasalam, ketika kita menjalankan taat tadul azwaj. Naam barakallahu. Ya qali bi tnahma wa rahmakum jami'an barakallahu. Naam. Qali bi tnahmakum, dan itu salah satunya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada berapa enam faedah, yang bisa diperoleh dari hal itu, dari perbuatan itu. Yaitu menziarahi setiap hari semua istri-istrinya. Naam barakallahu. Ikhwani bin Hamakum. Disebutkan oleh beliau, tsanian anna wujud an-nabi alaihi salatu wasalam bainahunna yahsulu bi fa'idah syar'iyyah min ta'limin aw tadhkirin aw ma asbaha dzalik. Ya, bahwasanya keberadaan Nabi alaihi salatu wasalam di tengah-tengah istrinya, di tengah istri-istrinya, itu menghasilkan fa'idah syar'i berupa pengajaran dan namarakallahu fikum mengingatkan atau yang semisal daripada itu. Dan yang ketiga, anna nabi alaihi salatu wasalam yuridu ayyan fa'hunna bi qurbihi minhunna. Naam barakallahu. Fasana nabi alaihi salatu wasalam menginginkan untuk memberikan manfaat kepada mereka dengan memberikan kedekatan kepada mereka. Fa inna minal kasbil azim ay yakuna annabi alaihi salatu wasalam fi baiti mur'ati minhun. Naam. Fa li ajli hadzal hikam kan nabi alaihi salam la yata'hunna kulla yaumin. Naam barakallahu. Khalifatna makumujan park. Nah, ini termasuk upaya yang sangat agung, yang beliau lakukan kepada istri-istrinya. Naam barakallahu. Khalifatna makumujan park. Memberikan kemanfaatan kepada mereka. Nah, oleh karena itulah beliau tidak meninggalkan meninggalkan untuk melakukan hal itu setiap harinya. Setiap harinya. Ikhwali fitnah makmum jami'an wa barakallahu fikum. Atau di kebanyakan hari-hari yang enam lewat beliau lakukan hal itu. Ikhwali fitnah makmum. Nah, tentunya ketika Rasulullah SAW enam safar, kan enggak bisa ya. Nah, barakallahu. Makanya ikhwan fitnah makmum. Atau mungkin sibuk, beliau enggak bisa melakukannya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwali fitnah makmum. Tapi seringnya beliau melakukannya. Ya khali fitin rahmah rahmakumullah. Dari hadis ini diambil beberapa faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, husnul khuluqin Nabi alaihi salatu wassalam wa muamalatihi li ahlihi. Indahnya akhlak Nabi alaihi salatu wasalam dan bagusnya muamalah beliau kepada keluarganya. وقال عليه الصلاة والسلام حثاً أمته على أن يكون الأهل خيراً. Tetapi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam telah membimbingkan kepada umatnya agar menjadi orang terbaik di tengah-tengah keluarganya. Ya kau lihat nih hukummu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik di tengah-tengah keluarganya, dan akulah orang yang terbaik di tengah keluarga saya. Kalau kita mengkemasian para kalau ini yang dibimbingkan oleh beliau alaihissalatu wassalam, nih baik dalam bentuk ucapan beliau maupun dalam bentuk prakteknya beliau. Ya, beliau itu tidak omon-omon, ya bukan omon-omon saja, ya tapi nama kalaufikum selain memberikan pengarahan dengan apa? Ucapannya yang sangat bijak, beliau pun mempraktekkan. Ini sangat penting. Ikhwan ibn namakumullah. Nah, terkadang ikhwan ibn namakumullah taksir. Dakwah kita. Taksir pengaruh dakwah kita itu terletak pada hal ini. Di samping kita ucapkan, kita pun mempraktekkan. Ikhwan ibn namakumullah. Seringnya seperti itu. Kadang-kadang nami khalif tentang makmur dakwah kita dibenturkan dengan amalan kita. Nih, ketika kita tidak menyelaraskan amalan kita dengan ucapan kita, akhirnya jadi bumerang sendiri, menjadi namaraklam, menjadi penghalang. Nih, penghalang. Penghalangnya ya kita sendiri namaraklam, bukan siapa-siapa, kita sendiri. Ya kalau itu nama kita nyampaikan ini A, namarakulahikum. Ya kita menganjurkan A, kita enggak mau melaksanakannya. Ya kita minta orang lain untuk melaksanakannya. Ya orang lain mengatakan, ya Pak Ustaz, sampai nasi enggak melakukan, kok nyuruh kita melakukannya? Ya ini dia. Ya kalau itu nama kamu. Makanya kalau itu nama kamu, ayat man ahsaru mimman ta'a ila Allah wa 'amila shalihah. Itu yang mengumpulkan antara dakwah dan amal soleh. Itu baru dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ucapan yang terbaik, yang tidak ada ucapan yang baik melebihi itu. Ya kalau itu nama kamu, semoga kita nama rokalafikum digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk hamba-hamba yang selaras ucapan dan perbuatannya. Amin ya robbal alamin. Kalau itu nama kamu, syukur barokallah. Nah, kualifikasi rahmatullah. Jadi nggak sekedar ucapan beliau, tapi perbuatan sebagaimana dalam hadis yang kita baca ini. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian faedah berikutnya, min faedah dari hadis, annahu yambagi al-insan ayyaqtadi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadza. Sekiranya bagi seorang untuk meneladani Rasul alaihi salatu wasallam dalam perkara ini kalau dia ta'adud. Kalau yang enggak ta'adud gimana, Ustaz? Iya, bisa juga kita meladani, jangan ditinggal-tinggal terus nawar istrinya itu. Nawar kalau dikit-dikit tinggal, lebih senang sama temannya daripada sama istrinya. Nih. Nongkrongnya di kafe-kafe, di warung-warung. Nih. Istrinya ditinggal telo di WA di Oman awarakulahikum. Ya suwe-suwe ya mas, ceraikan saja saya, pulangkan saja saya di rumah daripada saya jadi istri menganggur terus awarakulahikum. Kan gitu ya. Ya kalau itu nama kemudian para kelab. Tuh lah. Jadi muasalah awarakulah, hubungan yang harmonis. Kalau itu nama. Nam. Bihaitsu yakunu ma'a alihi linan hayinan alifan la yab'udu anhum, sebagaimana dia berlaku lembut lemah lembut kepada keluarganya, kepada istrinya. Namarakallahu alifan namarakallahu dan tidak menjauh dari istrinya Ya, ikhwali fillah rahimakumullah barakallahu fiikum. Nah. Ikhwali fillah rahimakumullah. Wa min fawaid hadzal hadis dan termasuk faedah hadis ini adalah annahu yajuzu liman lahu idatu azwajin ayyamurra alaihinna kulla yaumin, boleh pihak yang punya banyak istri ya, yang jelas enggak boleh lebih dari 4 ya. Nah warakallahu fikum ya, 4 istrinya simpanannya 10 enggak boleh. Nah warakallahu fikum ya, enggak ada simpanan dalam Islam dalam kemudian, kecuali kalau budak. Kalau budak boleh, tak terbatas, mau 100 monggo. Nah, warakallahu fikum. Ya, tapi istri harus cuma 4. Nah, warakallahu fikum. Kalau pengin ganti, ya, tanggalkan 1, ya. Cari yang lain sebagai gantinya. Yang jelas harus 4. Kan ya. Kalau fitnah kemudian warakallahu fikum, boleh bagi mereka yang memiliki, nah, warakallahu fikum, istri lebih dari 1. Nah, untuk mengunjungi sekedar lewat gitu saja. Ya, sekedar bertemu, mendekat, langsung ke apa? Kemudian amarakallahu fikum pindah ke istri yang lain. Sekedar. Ya, amarakallahu. Wa anna dzalika la yu'addu jawran fil qasmi. Karena yang semacam ini tidak dianggap ya sebagai bentuk kezaliman dalam pembagian. Di fi'li alaihi salatu wassalam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam melakukannya. Ya qalibit nahmakum syan barakallahu fikum. Kok bisa kita katakan seperti itu? Di annana na'lamu anna Rasul alaihi salatu wassalam aqwamun nasi. Aqwamun nasi atlan. Wa ma dzalika kana yaturu ala nisa'i. Nih, ini dalilnya. Dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam, kita tidak mengetahui pada Nabi alaihi salatu wassalam melainkan beliau adalah orang yang paling adil, manusia yang paling adil. Bersamaan dengan itu beliau melakukan hal itu, berarti kalau itu dilakukan oleh Nabi na'amarakallahu, maka bukan termasuk kedzaliman. Kalau kita na'amarakallahu fikum menirunya, yeah, maka itu bukan bentuk kedzaliman. Na'amarakallahu fikum. Karena itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya qali fikum. Bahkan sudah kita sampaikan di muka, yeah, kalau kita lakukan, yeah, ternyata di situ ada manfaat yang banyak. Na'amarakallahu fikum. Yaitu tadi na'amarakallahu khusus, khusul mawadda. Ibqa'ul mawaddah. Ya, itu kan besar itu. Na'am warakallahu. Faedahnya besar sekali na'am warakallahu. Apalagi dalam kehidupan berumah tangga. Mawaddah itu termasuk bagian dari yang dituju dalam ya, rumah tangga. Nah, kalau tidak ada mawaddah, bubar baik. Bubar saja. Iya, itu kalau tidak ada mawaddah, neraka itu rumah itu. Na'am warakallahu. Ya. Ya qalibatun hamakum syan barakallahu fikum. Makanya dianjurkan segala hal yang na'amarakallahu fikum memunculkan ya mawaddah, maka disyariat. Selama bukan perkara-perkara yang di ya yang menjerumus pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qalibatun hamakum syan barakallahu fikum, seperti ini na'amarakallahu. Ya. Nah, kalau menjerumus pada maksiat misalnya sampai terjadi mail, kecondongan berlebih pada itu yang enggak boleh. Ya kan? Enggak boleh. Ya khali fitna makmujan barakallahu. Ya khali fitin rahimani wa rahmakumullah. Di antara faedah yang diambil dari hadis ini adalah annahu kullama qarufal insan min ahli izdatal mawaddah bainahum wal ulfa. Nih. Wal ilfa na'amarakallahu. Ya. Nah, setiap kali seorang ya lebih dekat dengan keluarganya, maka yang semacam itu akan menambah kecintaan di antara mereka. Ya. Itu sudah amrun musyahad. Ya. Perkara yang sudah disaksikan na'amarakallahu fikum. Ya, seperti itu. Nah, kulino lah sini. Nih, kalau peribahasa Jawa itu, nih tes apa tresna itu iku jalaran soko kulino ya. Na'amarakallahu. Cinta itu karena kulino. Kulino itu kalau enggak kulit, enggak dekat enggak bisa na'amarakallahu. Kan itu ya. Ya kan fitnah hukum jangan barakallahu. Ya, mendekat. Wahada kata beliau amrun musyahad dan ini perkara yang dinyatakan secara nyata wa kullama ba'uda fa inna qad hasal jaffah. Nih. Dan sebaliknya setiap kali dia menjauh maka akan terjadi yang namanya jaffah na marqlaw. Ya, kekakuan na marqlawikum. Ya, bahkan bisa menyerupai pada kebencian dan keretakan hubungan wal iyadu billah. Ya qad fitnah minarakum syai'an barqlaw. Ya, ada ya. Khairi fitnah makumah. Naam. Min faid hadal hadis annahu la yujami'ul mar'at allati laysa fi yawmiha liqawli min ghairi masisin. Bahasanya tidak mengumpuli istri yang bukan ya pada hari bukan pada jatahnya na'am barakallahu fik. Ini berdasarkan nama ucapannya Aisyah radhiyallahu anha min ghairi masisin. Ya. Kama qulna innal masis wal jima. Seperti yang kita katakan bahwasanya masis itu maknanya telah jima. Ya qulifitna kemudian barakallahu. Sekali lagi qulifitna makumah dalam bab ini na'am barakallahu fikum ya. Terkait dengan masalah yang satu ini na'am barakallahu fikum, apakah harus adil na'am barakallahu, sudah kita bahas. Ikhwan fil din, sebagian mereka nggih bahwasanya hal ini tidak nggih tergolong perkara-perkara yang harus berbuat adil padanya. Sebagian mereka mengatakan demikian. Kenapa? Jima itu nggih yatba'ul mahabbah wal mahabbah, dan mahabbah itu termasuk perkara yang tidak dimampui oleh seorang hamba untuk berbuat adil padanya. Kan itu ya. Mula alam besar. Ya kan ibu tindah marah kemusyian para kelafikum. Makanya nama marah kelafikum kita sampaikan tadi. Ya, sebentar-bentarnya suami aja nama marah kelafikum. Ya kan ibu tindah marah kemusyian para kelafikum. Amin fawaid di hadal hadis. Tapi kalau misalnya nama marah kelafikum hal itu dilakukan. Ya. Namun. Bisa menimbulkan madarat ya na'am barakallahu fikum baik pada dirinya atau pada istrinya yang lain ya, maka ahsan seperti yang disebutkan dalam hadis ini na'am barakallahu ya, didatangi didekati min ghairi masis dengan tanpa jima wallahu alam bisawab. Namun faedah dari hadis dan termasuk faedah dari hadis ini adalah anna imatul qasmi al-mabit. Patokan pembagian itu adalah bermalam patokannya. Ya. Yeah. Jadi patokannya itu bermalam. Ya qalibit nu kemudian para khalaf. Ya ini al-lail. Bermalam. Tapi sekali lagi tergantung kondisi suami sebagaimana sudah kita gitu. Kalau dia adalah tipe kelelawar. Nah, bekerja di malam hari, ya istirahat di siang hari, ya maka dilakukan di siang hari dianggap, ya kan? Ya kalau itu dah makmumjan para kalau, ya kalau itu dah makmum. Tapi kebanyakannya dalam barokah al ibrah dalam bab ini adalah al lail malam, abid. Ya kalau itu dah makmum. Hatta ya belogol latih ya yomha, ya. Ini amarakallahu fikum berdasarkan amarakallahu ucapan Aisyah hatta yablughal lati hiya yaumha ya fa yabitu indaha wa huwa kadzalik ya fa inna imatul qasmi al-lail. Demikianlah amarakallahu fikum patokan pembagian itu malam hari. Amarakallahu fikum. Qala al-ulama, berkata para ulama, nam nam yustasna min dalika ma idza kana ma'ashur rajuli fil hal, dikecualikan dari hal itu ya apabila seorang pekerjaan yang ia lakukan di malam hari. Ya khalibidna mukmin syal barakah. Fa'inno yakuna imadu an-nahar. Ya, sehingga berubahlah patokan untuk orang tersebut siang hari. Ya, khalibidna mukmin syal barakah. Naam. Wallahu alam bisawab.